ยังปานต่อรอราตรีมองแงแหล่งบ้านนี้เสียงอาทิสัตยากูติสอหันตุเวนีมารังสานยาสุลักษมี Yeah. Palestina. Kali ini dikasih wayahe wong tulus tampil. Weh, yo. Wong tulus atine loro terus. Nyuk Astina. Jam sewelas wengi aku mbok tinggalno. Dalam sayang mbok tolak tanpa sebab sing pasti. Cari ini. See you.

banget lo iki. Cobi duan kudu pisah sabar ora cemburuan entan sasujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan pancen gaweane dadi artis panggungan neng kono neng kene nyanyi karo bergoyang mula biasane pengen kondur tanggapan pengen langsung sare waga dijak belajar. Dalam. Aku cah kerja loh, Mas. Aku cah apa? Aku bocahmu. Berkah dan lenta. Cinta, cinta. Esek-esek lo. Iya, tak esek. Oh, gawe kelolong kunciwo jembar no atimu sak sembare laut samudra gawe kondu ngerti yen aku iki mong sekejo yen pas wayah wangi, saben wayah wangi. Mikirno isi ati, opo tenan no tresno iki dadi siji. Mantep anggonku mikir, mantep anggonku mikir. Ra ono sitik kuatir crito iki bakal apik keuke. podo tresno segampang iku. Apa kowe wis lali marang sumpah sing mbok sanggupi, janji sing biyen jarene mbok tepati. Terima kasih.

penting kowe bahagia endi. Li foya, visi misi foya foya. Don't play play bosku. We'll be right back.